ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم، الله سبحانه وتعالى برفرمان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Maka diciptakannya manusia ini adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah amalan-amalan manusia ini adalah amalan-amalan yang ada hisab, ada perhitungannya. Demikian pula ada yang namanya jaza, balasannya. Dan di dalam hukum syariat kita, bahwasanya amalan-amalan umat manusia ini ada kalanya berupa amalan hasanah, amalan yang baik, ada pula yang berupa sayyi'ah, amalan yang buruk. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Barang siapa yang berbuat suatu kebaikan walaupun seberat zarrah, dia akan melihat apa yang dia perbuatnya itu tercatat dalam catatan amalnya nanti di yaumul qiyamah, dan juga dia akan menerimakan yakni balasannya. Demikian pula siapa saja yang berbuat keburukan walaupun seberat zarrah, dia akan melihat keburukan yang dilakukannya itu tercatat di dalam catatan amalnya nanti di yaumul qiyamah, dan dia pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalannya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ketahuilah sebaik-baik amalan seorang hamba adalah al-iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman inilah seseorang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang baik di dunia wal akhirah. Qala Allah taala: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Barang siapa yang beramal saleh, baik lelaki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ, dan kami akan siapkan untuknya al-jaza, balasan yang lebih baik dari apa yang dia amalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, sebaliknya seburuk-buruknya amalan seorang manusia itu adalah apabila dia berbuat yang namanya kesyirikan, berbuat yang namanya kekufuran, karena itu adalah kezaliman yang sangat besar. Qala Allah Ta'ala, wa in qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadahmu. Inna syirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Karena yang namanya kezaliman adalah apabila seseorang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ibadah itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila ada seorang hamba yang menunjukkan ibadahnya untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, dan ini adalah bentuk kezaliman, bahkan a'zamu dzulm, kezaliman yang sangat besar. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal kafiruna humudz dzalimun, dan orang-orang yang kufur, yang tidak mau beriman, mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kekufuran, kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang apapun perbuatan baik apabila seseorang hamba tadi berada pada dirinya kekufuran. Qala Allah Ta'ala, walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablik la'in asyrakta layahbatanna amaluk walatakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi, dan juga kepada para Nabi sebelumnya, yaitu apabila engkau berbuat syirik, layahbatanna amaluk, niscaya akan terhapus amalanmu, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang merugi nanti di yaumul kiamat. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnaha haba'an mansura. Dan kami datangkan untuk orang-orang kafir itu pada yaumul kiamat nanti apa saja yang telah mereka lakukan dari amalan-amalannya, maka kami jadikan amalan-amalan mereka itu laksana debu yang dihambur-hamburkan, yakni tidak dihargai sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun banyak dan yakni luasnya kebaikan yang dilakukan. Apabila ada pada dirinya kekufuran, apabila ada pada dirinya kesyirikan, maka sungguh itu adalah kerugian yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, maka dosa yang namanya kufur dan syirik adalah dosa yang tidak terampuni apabila seseorang tadi meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat daripadanya. Akan tetapi dengan dia berislam, dengan dia mau berislam, mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Qala Allah Ta'ala, qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang kufur itu, bila mereka mau berhenti dari kekufurannya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni untuk mereka segala apa yang telah lalu dari kesalahannya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aslama al-'abdu fahasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kulla sayyi'atin zalafaha wa kana ba'da dhalika al-qisas al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin was-sayyi'atu bimithliha illa an yatajaza Allahu anha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aslama al-'abdu," apabila seorang hamba itu masuk Islam, "fahasuna islamuhu," kemudian bagus keislamannya. Diterangkan oleh para ulama maksudnya adalah yaitu dia berislam secara zahir wa batinah, pada lahir dan batinnya, dengan ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada maksud apapun kecuali mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yukaffirullahu anhu kulla sayyatin zalafa, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dari dia semua kesalahan yang telah dia lakukan. Wa kana ba'da dhalika al-qisas, dan setelah dia berislam maka yang ada adalah al-qisas, maksudnya adalah yaitu hisab amal yang diterangkan dalam lanjutan hadisnya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, yaitu satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan untuknya balasan 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, dan bahkan bisa dilipatkan sampai 700 kalinya. Was-sayyi'atu bimithliha, sementara amal yang buruk, amal yang tidak baik akan dibalas dengan yang semisalnya. Illa ayyatajawazallahu anha, kecuali bila Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, perhatikanlah bagaimana keberuntungannya seorang yang berislam, keberuntungannya seorang yang mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan darinya kesalahan-kesalahan yang telah lalu sebelum dia berislam. Dan ketika dia sudah berislam, maka amalan-amalannya akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang sangat besar, di mana satu saja kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan untuknya balasan 10 kali lipatnya, bahkan bisa sampai 700 kalinya. Sementara satu keburukan yang dilakukan oleh seorang muslim, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membalas kecuali dengan yang semisalnya, bahkan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memaafkannya. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum, maka yang demikian ini hendaklah menjadi pendorong bagi kita semua untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah lapangkan dada kita semua untuk menerima Islam ini, untuk menerima Islam ini secara zahir wa batina, secara lahir dan batin, karena keutamaan tersebut hanyalah didapat oleh orang yang berislam, wa hasuna islamuhu, dan bagus keislamannya, yakni jujur dia dalam berislam, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuknya berbagai macam yaitu keutamaan dan rahmatnya di dunia wal akhirah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua keistiqomahan dan rasa syukur kepadanya atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakannya, terkhusus nikmatul iman wa nikmatul Islam. Walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Untuk tiap-tiap manusia itu ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang bergantian menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Sungguh para malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa silih berganti menjaga kalian wahai manusia, baik malaikat yang ada di malam hari maupun malaikat yang ada di siang hari, selalu menjaga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala apa saja yang dia lakukan, apa saja yang dia perbuat. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asr. Dan para malaikat itu senantiasa berkumpul pada waktu pelaksanaan salat fajar, salat subuh, dan juga pada waktu pelaksanaan salat 'asr. Tsumma ya'ruju alladziina baatu fiikum. Kemudian malaikat yang bertugas menjaga kalian itu, ketika datang malaikat yang menggantikannya, maka yang sebelumnya menjaga kalian itu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat itu dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan hambanya daripada mereka. Faqala ta'ala, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Ini dalam keadaan apa kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, maka para malaikat itu kemudian menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka hamba-hambamu ya Allah dalam keadaan mereka sedang salat, dan kami datangi mereka ya Allah dalam keadaan mereka juga sedang salat. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, di dalam ayat yang mulia ini terdapat penjelasan bagi kita semua satu perkara di perkara-perkara yang gaib, yang mana seorang mukmin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan perkara gaib, yaitu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan juga yang datang dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Bahwasanya setiap hamba-hamba Allah itu adanya malaikat yang menjaga dan mengawasi apa yang dia lakukan, dan semuanya itu silih berganti siang dan malam, dan setiap kali datang malaikat yang menggantikannya, maka malaikat yang sebelumnya menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan apa saja yang dilakukan oleh hamba tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, maka berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahkan sebelumnya dari ayat Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, hendaklah memberikan kepada kita semua yaitu sifat muraqabatullah, untuk senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah terlafadzkan satu kalimat pun melainkan ada di situ malaikat yang mencatatnya, entah itu kebaikan atau keburukan. Apabila satu kalimat saja dicatat oleh malaikat, apalagi amalan-amalan yang lebih besar dari itu semua. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menguatkan yaitu keimanan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita, memeriksa dan selalu yaitu mencatat apa saja yang telah kita perbuat. Bila kebaikan maka balasannya adalah kebaikan, dan bila keburukan balasannya adalah yang semisalnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya sifat muraqabah ini selalu membimbing kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menganggap remeh perbuatan yang yaitu melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, betapapun tidak ada orang yang melihat dan mengingkarinya. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita. Walhamdulillahirabbil alamin.